kau dan diriku selalu kan bersatu. Ke ujung nyawa itu janjimu, kau kan temani malam siangku tanpa ragu-ragu. Kau syurgaku. Janji, mengapa sanggup kau mendustai cinta kita hingga ku terpenjara di dalam sangkar lara. Tak ada tempat bermanja bermesra. Ku kecewa, jiwa ini sengsara terpenjara. Terima kasih.